Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah mujahadatu al-ghaib, yaitu jihad melawan orang lain. Qala rahimahullahu taala wa amma mujahadatu al-ghairi fa innaha tanqasimu ila qismaini. Qismin bil ilmi wal bayan wa qismin bis silah. Mujahadatu al-ghair, melawan orang lain. Kalau yang pertama tadi melawan diri kita sendiri. Yang kedua adalah melawan orang lain. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama qismun bil ilmi wal bayan, melawan orang lain dengan ilmu dan penjelasan. Bukan dengan fisik, bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu asy-syar'i, dengan penjelasan yang benar, dengan mendatangkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam as-sahihah, dengan penjelasan yang difahami oleh ulama-ulama zaman dahulu, yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan murid-murid setelah mereka. Ini macam yang pertama, jihad dengan ilmu asy-syar'i, dengan ilmu din. Wa qismin bis silah, macam yang kedua ialah jihad dengan menggunakan senjata, baik berupa pedang atau yang semisalnya, senjata api dengan berbagai macam jenisnya. Dua macam, qismun bil ilmi wal bayan wa qismun bis silah, dengan ilmu dan dengan senjata. Ilmu berjihad dengan ilmu termasuk bagian jihad, berjihad dengan senjata juga termasuk bagian dari jihad. Bagaimana rinciannya, kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faqal amma min mujahadatihi bil ilmi wal bayan fahuwa alladhi yatasamma bil islam wa laysa minal muslimin mithlul munafiqina wa ahlil bida'il mukaffirah wa ma ashbaha dhalika fa inna ha'ula'i la yumkinu an nujahidahum bis silah li'annahum yatawaharuna bil islam wa annahum ma'ana walakinnana nujahiduhum bil ilmi wal bayan. Berjihad dengan menggunakan ilmu dan penjelasan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, berada pada saf kaum muslimin, bersama dengan kaum muslimin, padahal pada hakikatnya dalam hati mereka memiliki keyakinan-keyakinan kufur, bukan termasuk bagian kaum muslimin. Seperti misalnya orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman, tapi dalam batinnya, dalam hatinya kufur. Demikian pula orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, ahlu al-bid'ah, yang telah melakukan kebid'ahan-kebid'ahan sampai pada batas mengeluarkan mereka dari Islamnya, bid'ah-bid'ah yang menyebabkan mereka kafir, dan yang semisal dengan mereka, orang-orang jahil yang bodoh, butuh kita berjihad kepada mereka. Dengan apa? Dengan ilmu wal bayan. Kita jelaskan kepada mereka, jelaskan kepada kaum munafikin, kita jelaskan kepada ahlu al-bid'ah, dan kita jelaskan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman sesat yang menyimpang, dengan ilmu wal bayan. Ini jihad fi sabilillah. Fa inna haula, karena mereka-mereka ini enggak mungkin bagi kita untuk memerangi, berjihad melawan mereka dengan menggunakan senjata. Enggak mungkin. Duduk bareng bersama kita di masjid misalnya, dia munafik, atau seorang yang memiliki keyakinan kufur. Enggak mungkin bagi kita langsung menyerang dia, berjihad dengan menggunakan senjata. Kenapa? Karena masih menampakkan keislamannya dan masih berada pada saf barisan kaum muslimin, sehingga enggak mungkin berjihad dengan menggunakan senjata. Maka jihad, lawanlah orang-orang yang seperti ini dengan ilmu wal bayan. Dengan ilmu wal bayan. Beliau menyebutkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Bagaimana bentuk jihad kepada orang kafir dan bagaimana bentuk jihad melawan orang-orang munafik? Kata Syekh rahimahullah, fa jihadul kuffari yakunu bisilah wa jihadul munafiqin yakunu bil ilmi wal bayan. Jihad melawan orang-orang kafir yang jelas-jelas kufurnya, yang jelas-jelas menentang Islam, yang jelas-jelas melawan kaum muslimin, yakunu bisilah, dengan senjata. Dengan senjata. Wa jihadul munafiqin, adapun jihad melawan orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya padahal batinnya kafir terhadap Islam, kufur kepada Allah Subhanahu, maka jihad melawan mereka yaitu dengan menggunakan ilmu dan penjelasan. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam ketika para sahabat radhiyallahu anhum meminta izin untuk membunuh orang munafik yang jelas-jelas kenifakannya, kemunafikannya jelas sudah diketahui. Ketika meminta izin kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk membunuh orang munafik ini, jelas kemunafikannya, sudah nampak jelas. Nabi alaihi salatu wasallam mengetahuinya. Para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui itu adalah orang munafik. Ingin meminta izin untuk membunuh. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Enggak. Jangan. Jangan. Ini para sahabat radhiyallahu anhum meminta izin, meminta bimbingan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, apakah boleh kita membunuh orang tersebut, dia orang munafik. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, jangan, jangan dibunuh. La yatahaddatsun nas bi anna Muhammadan yaqtulu ashhabah, jangan, jangan kau bunuh. Nanti kalau dibunuh akhirnya orang-orang mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ya, orang yang enggak tahu akan mengatakan demikian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata telah membunuh sahabatnya. Karena dia munafik yang menampakkan keislamannya. Sehingga untuk melawan orang-orang seperti ini dari kalangan munafikin ialah dengan ilmu wal bayan. Dengan ilmu dan penjelasan-penjelasan. Maka pesan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa lihada kana wajiban ala syababil ummatil islamiyah an yata'allamu al-ilma ala wajhin rasikhin sabit. Oleh karena ini, kepada para pemuda kaum muslimin khususnya, wajib bagi kaum muslimin terlebih khusus dari kalangan para pemuda untuk betul-betul mempelajari ilmu agama, dan wajib bagi mereka untuk mempelajarinya ala wajhin rasikhin thabit, yaitu betul-betul mempelajarinya untuk bisa menjelaskan, memiliki dalil, memiliki ilmu, memiliki penjelasan yang dengannya dia bisa berjihad melawan orang-orang munafik, yang dengan ilmu tersebut dia bisa menjelaskan kebatilan-kebatilan, bisa menerangkan kesesatan-kesesatan yang ada di tengah-tengah umat, bisa menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang terjadi tengah-tengah umat Islam, wajib untuk mempelajarinya. Termasuk kita. Wajib untuk mengetahuinya. Wajib untuk mempelajari ilmu din. Belajar. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga mempelajari supaya kita tahu betul dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Nah, kita catat ilmu tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, jangan mempelajari ilmu tersebut dengan tujuan untuk mencari misalnya bitaqah atau syahadah, mencari yang disebut dengan syahadah, ijazah untuk mendapatkan titel ini dan itu. Bukan. Kalau itu yang diharapkan, maka itu hal yang tidak baik dijadikan sebagai tujuan utama dalam belajar. Jadikan tujuan utama untuk belajar ilmu agama adalah ikhlas lillahi azza wa jal, mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, dan dengan ilmu tersebut kita berusaha untuk menyampaikan, dakwahkan kepada yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini wajib bagi kita semuanya untuk belajar ilmu agama. Dan itu termasuk bagian dari jihad. Dengan ilmu kita bisa berjihad fi sabilillah. Jelaskan kepada umat, nyampaikan kepada umat. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, wan nasul yawma fi asrina muhtajuna ila hadzal naw'i minal ilm. لأن البدع بدأنا يفشو ظلامها في بلدنا. Dan umat manusia kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini, mereka sangat butuh terhadap ilmu ad-din. Terlebih kebidaahan-kebidaahan, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kebatilan-kebatilan sudah mulai menyebar di tengah-tengah umat Islam. Di sana ada kebid'ahan, di sana ada pelanggaran-pelanggaran syariat, penyimpangan-penyimpangan, keyakinan-keyakinan yang sesat sudah banyak. Sudah banyak berada di tengah-tengah kaum muslimin. Sekarang siapa yang bisa melawan keyakinan-keyakinan batil ini? Apakah kita akan menggunakan senjata untuk melawan keyakinan-keyakinan batil seperti ini? Kita gunakan ilmu. Kita gunakan ilmu wal bayan. Maka semuanya wajib untuk mempelajari. Wajib untuk mempelajari ilmu ad-din. Dan termasuk bagian jihad bil ilmi wal bayan ialah menyebarkan majalah yang insyaallah ta'ala dalam waktu dekat ini kita akan menyebarkannya, menyebarkan majalah yang sekarang ini kita mengangkat topik dengan mengapa teroris tidak pernah habis, dikumpulkan, ditulis, kemudian dijadikan sebagai majalah yang insyaallah ta'ala akan dibagikan secara gratis kepada kaum muslimin, khususnya dari kalangan pemerintahan. Dan ini termasuk jihad bil ilmi wal bayan. Termasuk jihad bil ilmi wal bayan. Kita jelaskan kepada kaum muslimin siapa sebenarnya teroris, siapa sebenarnya mereka, dan mengapa mereka tidak pernah habis. Kita jelaskan kepada pemerintah, kita jelaskan kepada kaum muslimin dengan ilmu wal bayan. Kita kasih majalah tersebut. Maka di majlis ini pula saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan para hadirin agar semangat dalam menjalankan jihad ini. Jihad bil ilmi wal bayan. Ta'awun 'alal birr wat taqwa. Kita saling bantu membantu dalam menyebarkan majalah ini. Termasuk jihad bil ilmi wal bayan. Enggak mampu berjihad dengan senjata, kita mampu berjihad dengan ilmu wal bayan. Kalau kita enggak punya ilmunya, maka kita bisa membantu bentuk jihad ini ta'awun alal birri wat taqwa. Kita enggak punya ilmu yang mumpuni untuk menjelaskan pemahaman-pemahaman seperti ini. Kita enggak ada kemampuan dari sisi ilmu untuk menulis tentang kebatilan-kebatilan mereka, menjelaskan melalui pena kita, tidak mampu. Kita bisa bantu jihad ini. Ta'awan alal birri wat taqwa. Kita bantu dengan tenaga kita, bantu menyebarkan majalah tersebut. Kita kasihkan kepada mereka-mereka yang kita utamakan dari pemerintahan kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan saling membantu alal birri wat taqwa ialah kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut, sesuai dengan pahala yang didapatkan oleh mereka yang berdakwah, sesuai dengan pahala yang didapatkan oleh mereka yang melakukan kebaikan. Di sini kita enggak menulis di majalah tersebut, tapi kita membantu untuk menyebarkan majalah tersebut, membagikan majalah tersebut. Maka biidnillahi azza wa jal, dan kita berharap akan dapat pahala seperti orang yang menulis dan yang memiliki ilmu untuk mencatat, menulis dalam sebuah majalah. Dalilnya hadis Rasul alaihi salatu wassalam, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani rahimah radhiyallahu an mengatakan, man jahaza ghaziyan, siapa yang mempersiapkan untuk pasukan tempur yang berjihad fi sabilillah, mempersiapkan, disiapkan persenjataannya atau yang lainnya, cuma mempersiapkan saja. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, faqad ghaza, orang ini telah berperang. Bantu ya, bantu mempersiapkan pasukan yang betul-betul nantinya akan berperang di medan jihad fi sabilillah. Pahalanya faqad ghaza. Wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Siapa yang membantu keluarga orang yang berjihad ini, yakni di antara keluarganya dan berangkat jihad fi sabilillah, mungkin dia sebagai seorang suami yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, keluarganya ditinggal, kemudian di antara kita ada yang membantu keluarga orang tersebut, dikasih mukafah, dikasih nafkah, diberi harta, faqad ghaza, dia telah berperang. Dalil ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dijadikan sebagai dalil untuk menjelaskan bahwa al-muta'awin lahu ajrul fa'il, seorang yang membantu orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dia enggak ikut berperang, dia hanya bantu. Dia berada di rumahnya misalnya, dia bantu dengan hartanya, dia bantu keluarga orang yang berjihad fisabilillah dengan hartanya. Lahu ajrul fa'il, dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Demikian pula dengan menyebarkan majalah, membagikan majalah, yang insyaallah kita akan melakukannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan dalam menjalankan program tersebut. Dan perlu dicatat, perlu diingat, Dalam ta'awun butuh keikhlasan, ikhlasun niyyah. Ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari keridhaan orang lain, bukan untuk mencari sanjungan dan pujian dari orang lain. Ini kita sampaikan berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu al-jihad bil-ilmi wal-bayan. Termasuk dari bagian jihad bil-ilmi wal-bayan adalah menyebarkan majalah dan hal-hal yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala, amma an-naw'u tsani min jihadil ghairi fahuwa al-jihadu bisilah, wa hadha fi jihadil a'da alladhina yudhhiruna al-adawah lil-islam mithlul yahud wan-nasara. Macam yang kedua ialah al-jihad bisilah, jihad dengan menggunakan senjata, berperang dengan senjata api, dengan pedang atau yang semisalnya yang disebut dengan senjata. Dan ini berlaku untuk mereka-mereka yang betul-betul menampakkan permusuhannya terhadap Islam, jelas-jelas memusuhi Islam, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, dari orang-orang kufar. Kalau mereka betul-betul menampakkan permusuhannya terhadap Islam, nah, kita berjihad melawan mereka. Dan jihad dengan silah itu ada pembahasannya, ada ilmunya yang harus kita pelajari. Tidak dengan modal semangat saja tanpa ada ilmu. Kalau hanya modal semangat tanpa dilandasi ilmu yang benar, akhirnya salah dalam menerapkan jihad asy-syar'i. Salah. Banyak kaum muslimin yang dibunuh oleh mereka-mereka yang memiliki pemahaman khawarij, yang membunuh berkeyakinan bahwasanya ini adalah jihad fi sabilillah. Peledakan-peledakan terjadi di mana-mana, dilakukan oleh mereka-mereka dari orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij. Mereka enggak punya ilmu. Mereka enggak punya ilmunya dalam penerapan jihad. Hanya bermodalkan semangat saja. Padahal jihad merupakan ibadah yang mulia, yang di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan dari kalangan ulama, bagaimana jihad yang syar'i, bagaimana jihad yang diperintahkan dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fal yahud wan nasara wal musyrikun من البوذيين وغيرهم والشيوعيين كل هؤلاء أعداء للمسلمين يجب على المسلمين أن يقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. لكن مع الأسف المسلمون اليوم في ضعف شديد وفي هوان وذل يقاتل بعضهم بعض أكثر مما يقاتلون أعداءهم هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر مما يتقاتلون مع أعدائهم." Maka orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya dari orang-orang kufar, semuanya itu musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam. Wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Hatta takuna kalimatullah hiya al-'ulya. Sampai tegaknya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sekarang ini kita sangat sedih. Ternyata sekarang ini lebih banyak dari kalangan muslimin membunuh muslimin sendiri. Bukan orang-orang kufar yang diperangi, tapi dari kalangan muslimin sendiri yang dibunuh. Nah, ma'asal, yakni ma'al asaf. Ini yang disayangkan. Bukan kaum musyrikin, bukan kaum kufar yang dibunuh, tetapi kaum muslimin. Kaum muslimin yang dibunuh, kaum muslimin yang diserang oleh muslimin sendiri. Oleh muslimin sendiri. Dan ini yang terjadi di negeri kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya jihad melawan mereka kaum kufar itu dengan bimbingan ilmu bersama penguasa kita, tidak main sendiri-sendiri masing-masing membunuh kaum kufar. Bukan demikian jihad yang disyariatkan. Kita punya tetangga kafir kemudian kita bunuh, bukan demikian. Bukan demikian caranya. Ada ilmunya. Kalau mau berjihad ya berilmu terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu bagaimana jihad yang benar itu. Jihad dulu melawan diri kita, nafsu kita. Coba perangi hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimani rahimahullah terkait dengan al-mujahadah. Jadi kesimpulannya, mujahadah yang beliau sebutkan dan jelaskan dalam kitab ini ada dua. Mujahadatu an-nafs, melawan diri kita supaya diri kita kuat dalam menjalankan amal ibadah, melawan diri kita supaya diri kita mampu untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan mujahadatu al-ghair, melawan orang lain. Ini ada dua, dengan menggunakan ilmu, dan yang kedua ialah dengan menggunakan senjata. Dengan menggunakan senjata. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat terkait dengan al-mujahadah bersungguh-sungguh. Di antara ayat yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, ayat yang terakhir dari surat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat yang berikutnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dalam surat Al-Hijr ayat ke-99. Kemudian ayat yang berikutnya di dalam surat Al-Muzzammil ayat yang ke-8, wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Dan yang terakhir beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wama tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini sangatlah banyak. Insyaallah taala akan kita jelaskan sebagian ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala setelah dikumandangkannya adzan al-isya. Naam, karena sebentar lagi masuk waktu isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit dari bab ini. Ayat yang pertama yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab al-mujahadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, akhir surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, jahadu fina, berjihad untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya, keutamaannya, lanahdiyannahum subulana. Maka kami, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna allaha lama al-muhsinin. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat di dalamnya keutamaan bagi mereka-mereka yang berjihad dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberi petunjuk, akan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan-jalan kebenaran, akan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan-jalan Allah. Di kalangan ulama al-mufassirin, ada beberapa penafsiran terkait dengan al-jihad yang disebutkan dalam ayat ini. Walladzina jahadu fina, dan mereka-mereka yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, Al-Imam At-Tabari rahimahumullah, menerangkan bahwa makna ayat ini walladzina jahadu fina adalah mereka-mereka yang berjihad melawan kaum musyrikin untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan jihad di sini, yang diterangkan oleh al-Imam At-Tabari, al-Imam Al-Qurtubi, adalah jihad melawan orang-orang kafir. Dan mereka-mereka yang berjihad melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang kafir, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini tafsiran yang pertama. Walladzina jahadu fina, yakni jihad, berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang berikutnya dari penafsiran ulama terkait dengan wal ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari akhir. Yakni yang masuk dalam orang-orang yang berjihad dalam mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang berusaha dan berupaya untuk mengikuti mereka sampai hari akhir. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini. Demikian pula ini diriwayatkan dari a'immah terkait dengan tafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian penafsiran atau tafsiran yang berikutnya, makna walladzina jahadu fina, siapa yang dimaksud? Maknanya adalah mereka-mereka yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga penafsiran dari ulama kita terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina. Tafsiran yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah mereka-mereka yang berjihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik. Kemudian tafsiran yang kedua menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari akhir. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan beliau mengatakan, orang-orang yang berjihad dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan pahala. Jalan-jalan untuk mendapatkan pahala. Dari tiga penafsiran ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada pertentangan. Satu sama lainnya saling menguatkan, saling berkaitan. Berarti tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini umum, mencakup semuanya, mencakup jihad fi sabilillah, jihad dengan senjata melawan kaum kufar, termasuk mereka-mereka yang berusaha dan berupaya untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, karena itu termasuk bagian dari ketaatan. Sehingga tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu mencakup semuanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menerangkan apa yang disampaikan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yakni beliau mengatakan yang dimaksud ialah mereka-mereka yang bersabar dalam ketaatan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, maka yang dimaksud ialah ketaatan secara umum, berarti mencakup seluruh pendapat yang disebutkan tadi. Ketaatan secara umum, jihad termasuk bagian bentuk ketaatan, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya termasuk bagian dari ketaatan. Sehingga dari sini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, terdapat keutamaan bagi para tullabul ilm, keutamaan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu asy-syar'i, karena itu termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwasanya mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yakni betul-betul semangat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menghadiri majalis al-ilm, bersungguh-sungguh dalam mengikuti kajian-kajian, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, maka mereka akan dimudahkan, akan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan-jalan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Keutamaan bagi para penuntut al-ilm. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, sampai datang al-yaqin, yakni al-maut, kematian. Yakni kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian kepada kita. Terus beribadahlah. Terus bersungguh-sungguhlah lawan diri kita supaya diri kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya kematian. Pasti ada godaannya. Pasti ada ujiannya, ada cobaannya. Ada cobaannya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu digoda, ada gangguannya. Dan kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh lawan godaan tersebut yang berasal dari hawa nafsu kita atau dari gangguan-gangguan yang lainnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala adalah keutamaan bagi mereka-mereka yang mengamalkan amal kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka infakkan dari amal kebaikan semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan amal-amal kebaikan, sekecil apapun amal kebaikan tersebut akan dicatat dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita ikhlas dalam mengamalkan amalan tersebut. Fal mujahadatu al mujahadah, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan amal kebaikan, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang akan kita baca biiznillahi azza wa jalla di pertemuan berikutnya, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, ancaman bagi mereka-mereka yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang lainnya yang insyaallah taala akan kita baca di pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wa jal. Kita cukupkan insyaallah di pertemuan kita kali ini. Sebenarnya masih sisa 5 menit, tapi labas tidak mengapa, bisa dimanfaatkan untuk berwudu atau yang lainnya. Kita cukupkan ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.